Selamat tinggal, selamat berpisah, wahai kekasihku. Aku akan pergi membawa luka lara hatiku. Ku doakan agar semoga hidupmu berbahagia. Selamat tinggal, selamat berpisah. Yang ku